الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Setelah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang celaan para salaf dan tahdzir dari para salaf tentang permasalahan al-jidal wal-mukhasamah fid din, dan tidaklah perkara ini ditempuh walillah al-jidal kecuali apa? Ittirar. Di saat-saat memang betul-betul terdesak dan dibutuhkan sekali. Nah, untuk seseorang berjidal dengan ahli batin, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala. Nah, di akhir-akhir pembahasan beliau dalam kitab Asy-Syari'ahnya, yakni maksudnya pembahasan tentang permasalahan dhammul jidal, beliau katakan setelah menyebutkan atsar-atsar para salaf tersebut, nah, faman iktada biha ulai al-ammah salima lahu dinu insyaallah ta'ala. Siapa saja mengikuti para imam yang tersebut, maka agamanya akan selamat insyaallah ta'ala, yaitu dengan meninggalkan duduk-duduk bersama ahli lahwa dan juga meninggalkan jidal dengan mereka, meninggalkan perdebatan dengan mereka. Ini selamat agamanya insyaallah ta'ala. Fa in qala qa'il fa in ittarrani fil amri waqtan min al-awqat ila munadharatihim wa ithbatil hujjati 'alayhim ala unadhiruhum. Kemudian apabila seorang mengatakan, apabila memaksaku suatu perkara di salah satu waktu dalam waktu-waktu yang ada untuk apa? Munadharah, mendebat mereka dan menegakkan hujjah atas mereka, apakah aku tidak nak mendebat mereka? Ilalahu, maka Imam Al-Juri mengatakan, dikatakan kepada orang yang seperti ini, al-ittiraru innama yakunu ma'a imamin lahu madhhabun su fayamtahinun nas wa yad'uhum ila madhhabi ka fi'li man mada fi waqti Ahmad bin Hanbal thalathatu khulafa imtahanun nas. Katakan kepadanya, nah, bahwasanya kondisi ittirar, kondisi orang terdesak darurat, hanyalah ada bersama dengan imam yang dia memiliki madhab yang jelek, kemudian apa, menguji manusia. Ada pemimpin, dia bermadhab buruk, kemudian apa, menguji manusia agar mengikuti madhabnya tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang telah lewat pada masa Imam Ahmad bin Hanbal. Tiga khalifah, mereka menguji manusia dalam permasalahan Al-Quran itu makhluk. Mereka meyakini demikian, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan bahwasanya Al-Quran kalamullah. Wada'uhum ila madhabihim su' falam yajidil ulama buddan minal dhabbi anittin. Dan mereka menyeru manusia kepada madhab yang buruk ini, sehingga para ulama tidak memiliki na'am alasan. Jadi para ulama harus, ya, mereka membela agama ini. Tayyib, harus membela agama. Na'am, walaupun dengan cara mudhadharah. Wa aradu bidzalika ma'rifatal 'ammatal haqq minal batil. Dan mereka menginginkan untuk apa? Memberitahu awamun nas al-haq dari yang batil. Fa nadaruhum daruratan lakhtiyaran. Maka para a'immah tersebut, di antaranya Imam Ahmad sendiri, mereka apa? Mendebat ahlul bidah di zaman itu karena apa? Suatu kedaruratan, bukan karena pilihan mereka sendiri. Ini. Fa'athbatallahu ta'ala al-haqqa ma'a Ahmad ibn Hanbal wa man kana ala tariqatihi wa adhalallahu ta'ala al-mu'tazilata wa faddahahum wa arafatil ammah anna al-haqqa ma kana alaihi Ahmad wa man taba'ahu ila yaumil qiyamah. Sehingga apa? Dikarenakan mereka betul-betul dalam kondisi darurah memang harus na'am mendebat mereka, dan mereka memang tujuannya untuk apa? Untuk menegakkan al-haq, bukan hanya sekedar mencari ketenaran, bukan mencari nama atau menang-menangan. Naam, tapi mereka betul-betul naam menempuh jalan munadharah tersebut darurah, la ikhtiyar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kokohkan al-haq naam yang bersama Imam Ahmad dan orang-orang yang berada di atasnya, di atas jalan beliau, dan Allah hinakan Mu'tazilah dan Allah buka kedok mereka sehingga awam mengetahui al-haq. Bahwasannya yang benar itu bersama Imam Ahmad dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Dalam permasalahan ini yaitu bahwasannya Al-Quran kalamullah. Ini penting akhwani fillah. Nah, karena memang ahli bid'ah di setiap zaman mereka berusaha untuk apa? Memancing ahli sunnah. Nah, baik mengajak mereka berdebat, ini kebiasaan mereka. Bahkan di kalangan mereka dipelajari bagaimana berdebat, bagaimana berusaha untuk menjatuhkan lawan, bagaimana berusaha untuk apa? Menimbulkan tangkis. Oleh karena itulah merupakan keliruan kalau kemudian ahli sunnah menyambut mereka. Nah, dalam kondisi tidak ada kedaruratan. Jalan dakwah banyak, tidak perlu berdebat. Nah, munadharah dengan mereka. Tapi jalan dakwah banyak. Nah, dan tidak kita dapati imam, yaitu pemimpin kaum muslimin walhamdulillah, yang kemudian apa memaksa manusia untuk meyakini madhab yang batil tersebut. Sehingga misalnya seperti tantangan Buya Yahya. Nah, Buya Yahya konfirmasi menantang di mana-mana, menantang Salafiyun untuk mengajak berdebat. Nah, akhirnya diladeni oleh sebagian mereka-mereka yang menganggap dirinya sudah kokoh. Nah, akhirnya yang memalukan sendiri. Baik, memalukan dan menjadikan taring mereka semakin kuat. Nah, menjadikan taring mereka semakin kuat. Kenapa? Karena menyambut ya ajakan mereka untuk berdebat ini sudah menyelisihi manhaj salaf. Tidak ada kedaruratan sehingga mengharuskan seorang sunni, seorang salafi berdebat dengan mereka. Tinggalkan. Tinggalkan, biarkan mereka apa? Mereka teriak-teriak, kita pun apa? Di sisi yang lain menggencarkan dakwah untuk apa? Membantah syubhat mereka. Siapa yang mendengar dan memiliki akal sehat akan bisa memahami al-haq itu bersama siapa. Dan orang-orang yang betul-betul mencari al-haq, jujur Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk. Adapun menyambut setiap seruan ahli bidah untuk berdebat, menganggap dirinya seperti Imam Ahmad, ini adalah kekeliruan, gurur. Kalau Ayyub As-Sistiyani rahimahullahu taala katakan lastu biradin alaihim ashadda minasukut, apalagi kita. Nah, bantahan kita dalam masalah perdebatan ini ya, tidak ada yang lebih apa, lebih menyakitkan bagi mereka kecuali diamkan saja. Diamkan. Nah, dalam artian apa? Tidak perlu menyambut seruan apa mereka, ajakan mereka untuk berdebat, apalagi berdebat munadharah di hadapan umum live lagi. Ini menunjukkan hurur, bukan metode ahli sunnah. Mereka gampang saja, sebagian ahli bidah atau bahkan mayoritas kita ketahui prinsip mereka apa? Al-khida' wal-kadzib wat-talbis. Nanti pemusnihan, kedustaan dan talbis. Dan kita salafiyun tidak bisa berkata kecuali harus di atas bukti, harus mencari bukti. Tidak boleh kita berdusta. Gampang mereka mengatakan Syekhul Islam berkata di kitab-kitab ini demikian. Wah, salafi bingung nyari di mana. Akhirnya kebingungan sendiri. Nah, kitabnya syekhnya sendiri tidak menguasai. Gimana kita mau menguasai semua ikhwani fillah kitab? Banyak sekali Syekhul Islam berapa? Ibnu Al-Qayyim berapa? Mereka gampang saja. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Kita bingung di mana. Ya kalah di hadapan awam mau demikian ya kalah. Ah kurang telaah itu. Ustaz itu kurang enggak mumpuni. Enggak sudah maju dakwah melawan Habib kami. Ya enggak bisa. Nah, mereka ahlul bidah prinsipnya itu. Jangan kita memberikan kesikohan, kepercayaan kepada ahlul bidah. Karena prinsip mereka al-khida' wal-talbis wal-kadib. Ini sudah jelas. Makanya para ulama rahimahumullah ta'ala, nah, bahkan para a'immah betul-betul memperingatkan umat. Yang diperingatkan bukan penuntut ilmu kecil-kecil ya. Ini para imam di zamannya, mereka saling memperingatkan satu sama lain untuk tidak apa, tidak menersunkan diri dalam perkara ini. Maka kita dapat munadharah di kalangan para a'immatus salaf sangat sedikit. Kenapa? Karena mereka tidak menempuhnya kecuali kadang-kadang memang apa kondisi ittirah. Contohnya Imam Ahmad. Dan kebanyakannya dalam masalah ini. Masalah apa? Masalah Al-Quran, kalamullah atau makhluk. Kenapa? Karena memang fitnah itu yang sangat apa? Sangat luas dampaknya ikhwan fillah dan sangat keras serta dahsyat menimpa kaum muslimin disebabkan kenapa? Karena didukung oleh sultan. Sehingga mau tidak mau para a'immah ahli sunnati wal jamaah mereka terjun harus. Pertama menyelamatkan khalifah dari apa? Dari pemahaman buruk orang-orang yang apa? Yang dekat dengannya. Karena dengan selamatnya khalifah dari pemahaman ini tatkala dia melihat ulama ahli sunnah menyampaikan hujjah. Tayyib, mereka rujuk ini merupakan nikmat yang besar bagi umat. Sehingga dengannya bisa terbuka apa? Terbuka dan terlepas dari fitnah. Sebagaimana yang terjadi pada khalifah siapa? Yang akhirnya beliau yang pada zamannya fitnah khalqil Quran terselesaikan. Pada zaman siapa? Pada zaman siapa? Al-Mutawakkil. Baik. Dan tiga kurun khalifah yang mereka menguji manusia dalam masalah ini. Siapa saja? Hendaknya rijal. Diawali dari siapa fitnah khalqil Quran? Khalifah Ma'mun. Yang kedua berikutnya Ma'mun, Mu'tasim, kemudian Wathiq. Perut-perutannya seperti ini atau terbalik? Ma'mun, kemudian setelahnya Mu'tasim, yang ketiga Wathiq, kemudian khalifah yang keempat Al-Mutawakkil. Nah, di zaman Mutawakkil, tayyib Allah Subhanahu wa taala singkap kebatilan ahlul batil dan Allah angkat fitnah tersebut. Di antara sebabnya karena kekokohan Imam Ahmad rahimahullahu taala yang insyaallah taala akan kita baca pada poin berikutnya tentang permasalahan Al-Qur'an kalamullah. Qala rahimahullahu taala wal qur'anu kalamullah wa laysa bi makhluqin wa la tad'uf an taqula laysa bi makhluqin fa inna kalamallahi sifatun min sifati laysa bi ba'inin minhu wa laysa minhu shay'un makhluq wa laysa shay'un min sifatihi makhluqun wa iyyaka wa munadharata man ahdatha fihi wa man qala bil lafzi wa ghairi wa man waqafa fihi fa qala la adri makhluqun aw laysa bi makhluq wa innama huwa kalamullah fa hadha sahibu bid'atin mithlu man qala huwa makhluq wa innama huwa kalamullah wa laysa bi makhluq. Pada poin ini, ikhwani fillah, Imam Ahmad rahimahullahu taala ingin menegaskan tentang keyakinan ahli sunnati wal jamaah tentang Al-Qur'an, yang beliau bela dengan taruhan jiwa beliau, ikhwani fillah, sabar dan kokoh menghadapi apa cambukan dan pukulan serta berbagai macam siksaan. Beliau katakan Al-Qur'an kalamullah wa laysa bi makhluk. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Wa la tan'uf an taqula laysa bi makhluk. Jangan engkau melemah. Jangan engkau melemah dari mengatakan apa bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk. Karena dengan mengatakan ini, ikhwani fillah, menjadi tamyiz, menjadi pembeda antara ahli sunnah dan Jahmiyah serta Mu'tazilah serta keseluruhan ahli bidah yang menyimpang dalam permasalahan Al-Qur'an. Dan memang sebelum munculnya fitnah khalqil Qur'an, seorang cukup untuk mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Tapi tatkala muncul fitnah khalqil Qur'an, di mana mereka membuat kerancuan pada pemahaman umat, butuh ahli sunnati wal jamaah khanifillah untuk menegaskan bahwasanya keyakinan Al-Qur'an kalamullah, ya, konsekuensinya apa? Meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk. Cuman sebagian awam tidak paham, sehingga harus diperjelas dan ditegaskan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk atau laisa bimakhluk. Hal ini banyak khanifillah kita dapati dalam perkara-perkara akidah. Yang dulu di zaman sahabat tidak perlu khanifillah. Nah, para sahabat mengatakan apa Al-Qur'an kalamullah laisa bimakhluk, perlu tidak perlu. Karena semuanya berada di atas akidah yang lurus. Mereka meyakini kalau Al-Qur'an itu kalamullah. Sifat di antara sifat-sifat Allah. Sebagaimana dulu juga para sahabat tidak perlu mengatakan sunni salafi. Nah, tidak perlu. Kenapa? Karena mereka semuanya di atas Islam yang safi, Islam yang murni. Lalu kenapa kok kemudian di masa belakangan butuh? Karena apa? Untuk membedakan. Setelah munculnya berbagai macam kebid'ahan, sehingga butuh tamyiz. Butuh untuk membedakan mana yang di atas metode para sahabat dengan yang menyelisih mereka. Muncul bid'ah khawarij, muncul bid'ah qadariyah, muncul bid'ah rafidah dan seterusnya. Dan semuanya mengaku apa? Muslim. Mengaku muslim sebagaimana yang dibawa oleh Rasul. Kalau tidak ada yang membedakan, akan membuat kerancuan. Akhirnya butuh para ulama ikhwani fillah untuk apa? Menambahkan. Nah, dalam memberikan pembeda antara apakah dia ini yang mengikuti Rasul ataukah dari kalangan ahli bidah. Sehingga butuh. Nah, seorang mengetahui, menambahkan badannya, dia seorang sunni, seorang salafi, seorang ahli sunnah dan seterusnya. Yang demikian hendaknya kita ketahui ikhwani fillah, sehingga tidak muncul dalam benak kita apa bahwasanya penamaan-penamaan yang demikian itu bid'ah. Tidak ada kebid'ahan sama sekali. Baik. Karena itu penamaan dan juga apa asalnya dibangun di atas dalil-dalil yang sahabat. Dan semuanya untuk menunjukkan bahwasanya yang dibawa dan diusung oleh mereka ini, yaitu ahli sunnah wal jamaah, adalah Islam yang didakwahkan oleh Nabi SAW yang murni dari kebid'ahan-kebid'ahan dan pemahaman-pemahaman menyimpang. Nah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala katakan wa la tad'uf, jangan engkau melemah untuk mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu laisa bimakhluk, bukan makhluk. Dan ini juga penting yang hendaknya dimiliki oleh seorang muslim terkhusus ahli sunnati wal jamaah, ikhwan fillah. Jangan melemah untuk menerimakan suatu perkara yang hak walaupun apa diselisih oleh manusia. Nah, walaupun diselisih oleh manusia. Qala rahimahullah, fa inna kalamallahi sifatan min sifatih, laisa biba'inin minhu. Sebab sungguhnya kalamullah itu adalah sifat di antara sifat-sifat Allah. Tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga apa? Berarti ya bukan makhluk. Naam. Wa laisa minhu syai'un makhluqun. Dan tidak ada. Naam, minhu yaitu min di sini tam'idiyah. Tidak ada dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut apa yang merupakan makhluk. Wa laisa syai'un min sifatihi makhluq, tidak ada sesuatu pun dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang makhluk. Nah, karena apa? Pembahasan tentang sifat ikhwan fillah seperti pembahasan tentang zat. Ini juga kaidah yang hendaknya dipahami dengan benar. Al-kalamu fi sifat kal-kalami fi dzat. Pembicaraan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan tayyib seperti pembicaraan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang muslim meyakini bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala itu apa tidak sama dengan zat makhluknya, maka kita harus meyakini sifat-sifat itu tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Demikian pula tatkala seorang muslim meyakini zat Allah Subhanahu wa taala dan zat yang na'am maha agung. Tayyib, zat yang maha agung. Dan jelas al-Khaliq bukan makhluk. Demikian pula sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya bukan makhluk. Dan di sana ada pembahasan tentang permasalahan sifat ikhwan fillah. Apakah itu zat ataukah zaidah anil zat? Itu pembahasan kalamiyah. Pembahasan yang dicetuskan oleh ahlul kalam. InsyaAllah ta'ala kita bahas dalam akidah tahawiyah. Tapi yang jelas di sini yang hendaknya antum pahami sehingga tidak bingung dan tidak terperangkap dengan apa? Dengan istilah-istilah ahlul bidah. Nah, Imam Ahmad ini menegaskan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Dan kalamullah itu adalah sifat di antara sifat-sifat Allah. Karena sifat Allah apa? Al-Kalam. Sifat Allah itu Al-Kalam di antaranya. Allah berbicara. Nah, sesuai dengan kehendak Dia. Nah, sesuai dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat Allah bukan makhluk. Nah, kenapa? Karena tidak ada sesuatu pun dari sifat-sifat itu yang makhluk. Nah, oleh karena itulah para ulama mengatakan boleh untuk seseorang apa bersumpah dengan Al-Quran, bil Quran. Kenapa? Karena itu bersumpah dengan apa salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah. Nah, sumpah dengan Al-Quran. Tapi jangan sampai kita pahami sebagaimana yang dilakukan oleh awamun nas, yaitu ketika bersumpah yang diangkat mushaf di atas kepalanya, ini keliru, bukan maksudnya demikian. Baik, bukan maksudnya adalah bersumpah dengan mushaf itu tidak, tapi bersumpah dengan Al-Qur'an, yaitu dengan sifat di antara sifat-sifat Allah. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Paham di sini? Kemudian beliau katakan wa iyyaka wa munadzarata man ahdatsa fihi wa man qala bil lafzi wa ghairi. Dan hati-hati kamu, tinggalkanlah olehmu berdebat dengan orang-orang yang mengada-adakan perkara baru dalamnya. Ini lihat Imam Ahmad ikhwani fillah yang beliau sendiri apa terjun dalam munadzarah dikarenakan terpaksa. Beliau peringatkan di sini, hati-hati kalian dari apa munadzarah, dari berdebat dengan apa dengan orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Baik. Bukan kemudian beliau setelah mampu memenangkan munadzarah dan mampu meruntuhkan syubhat-syubhat ahli batil, akhirnya apa membuka pelajaran-pelajaran munadzarah. Naam, untuk apa? Mempersiapkan generasi-generasi agar mampu mendebat ahlul batil. Tidak. Ini bukan metode para salaf. Ini bukan metode para salaf. Beliau peringatkan, hati-hati kalian dari apa? Mendebat orang yang melakukan kebid'ahan dalam perkara ini. Dan hati-hati kalian dari mendebat orang yang mengatakan bahwasanya lafzi bil Quran itu makhluk. Yang dimaksud dengan man qala bil lafzi yaitu na'am keyakinan atau ucapan na'am mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya lafzi bil Quran makhluk. Insyaallah nanti akan kita pelajari perinciannya. Wa ghairi. Dan juga apa? Orang-orang yang melakukan kebid'ahan-kebid'ahan yang lain. Qala wa man waqqafa fihi faqala la adri makhluqun aw laysa bi makhluqin wa innama huwa kalamullah fa hadza sahibu bid'ah. Poin berikutnya ikhwan fillah, beliau peringatkan juga dari orang yang tawakuf. Nah, berarti ini poin yang ketiga dalam paragraf ini. Yang pertama ikhwan fillah, beliau tegaskan keyakinan ahli sunnah tentang Al-Qur'an kalamullah. Naam, dan harus seorang tegas dan menyatakan apa ghairu makhluk, jangan melemah. Yang kedua, hati-hati dari munadharah ahli bidah. Yang ketiga ikhwan fillah, beliau jelaskan tentang masalah tawakuf. Tawakuf dalam permasalahan ini. Karena memang tawakuf ikhwan fillah pada perkara yang butuh seseorang tokoh di atasnya, ini menunjukkan kelemahan. Nah, sehingga dikatakan bahwasanya tawakuf ibadatul du'afa. Tawakuf itu ibadahnya orang-orang yang lemah. Kalau memang benar dia tawakufnya. Tapi kebanyakan mereka-mereka menyatakan tawakuf, nah, dikarenakan ada kecondongan kepada kebatilan, namun dia tidak berani untuk menjelaskan terang-terangan. Ini. Maka tatkala ikhwan fillah telah kuat keyakinan ahli sunnah setelah runtuhnya tiga periode khalifah tadi, mulai muncul ikhwan fillah orang yang tawakuf. Nah, atau memang ahlul bidah itu sendiri setelah runtuhnya syubhat-syubhat mereka, kemudian mulai mencari celah lain dengan jalan tawakuf ini. Taib. Tawakuf maksudnya apa? Dia ketika ditanya Al-Qur'an kalamullah, na'am, ghairu makhluk ataukah makhluk? Dia tawakuf. Dalam artian la adri, aku enggak tahu. Nah, makhluk ataukah bukan makhluk? Hanya saja aku katakan Al-Qur'an kalamullah. Ini. Ini juga talbis ikhwan fillah. Fahada sahibu bid'ah. Maka beliau katakan ini adalah na'am pelaku bid'ah. Yaitu apa? Al-waqifah. Orang-orang yang tawakkuh dalam permasalahan Al-Qur'an kalamullah makhlukun aw ghairu makhluk. Baik. Mithlu man qala huwa makhluk. Dia seperti orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Wal'iyadu billah. Wa innama huwa kalamullah wa laysa bi makhluk. Hanyalah Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Inilah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Baik. Kita baca terlebih dahulu syarah dari Syekh An-Najmi rahimahullahu taala. Qal Allah subhanahu wa ta'ala sama Al-Qur'ana kalaman. Allah subhanahu wa ta'ala menamakan Al-Qur'an itu sebagai kalamnya. Faqala wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Di sini sangat tegas Allah subhanahu wa ta'ala katakan bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah. Apabila ada seorang dari kalangan musyrikin yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia dengan tujuan apa? Hatta yasma'a kalamullah, sampai dia bisa mendengar kalamullah, yaitu mendengar Al-Qur'an. Yang diharapkan dengan dia mendengar Al-Qur'an, dia mendapatkan hidayah untuk bisa masuk ke dalam Islam. Di sini Allah katakan kalam Allah. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa taala itu al khalqu wal amru. Dibedakan antara makhluk dan amr. Qala Ibnu Uyainah wa ghairuhu al-khalqu khalqullah wal-amru al-Qur'an. Allah bedakan. Kalau seandainya Al-Qur'an itu makhluk, maka tidak ada na'am fungsinya dibedakan di sini. Tatkala Allah Subhanahu wa taala sebutkan tersendiri, menunjukkan bahwasanya amr itu bukan makhluk. Dan penafsiran para salaf yang dimaksud dengan al-khalqu yaitu khalqullah, yaitu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, sedangkan al-amr dalam ayat ini adalah Al-Qur'an. Atsar dikeluarkan oleh Imam Al-Ajuri dalam Syariah dengan sanad yang hasan. Dari na'am Imam Sufyan bin Uyainah Ibn Abi Imran Maimun Al-Hilali Abu Muhammad Al-Kufi thumma Al-Makki. Seorang yang thiqatun hafidhun faqihun imamun hujjah. Nah, dan telah kita lewati dalam pembahasan mustalah, beliau apa? Terkadang melakukan tadlis, tapi apa? Tidak melakukan tadlis kecuali dari thiqat, sebagaimana disebutkan di sini. Illa annahu taghayyara hibduhu bi akhirah. Hanya saja hafalannya mulai apa? Berubah nam di akhir umur beliau dikarenakan usia. Demikian manusia ikhwanillah, tidak ada penyakit yang mampu diobati nam kalau sudah terkena penyakit ketuaan. Fakana rubbama dallasa lakin anithiqat. Dan beliau terkadang melakukan tadris tapi apa tidak mentadris kecuali dari thiqat. Menurut tabaqat tsaminah wa kana athbatan nasi fi Amr ibn Dinar. Orang yang paling kokoh apa riwayatnya dari Amr bin Dinar. Mata fi Rajab. Taib sana 98 wa lahu 91 sana. Nah, kalau 91 tahun ya memang apa sudah lanjut usianya. Ini Sufyan ibn Uyainah. Ingat-ingat ikhwan fillah penafsiran na'am ala lahul khalqu wal amru al khalqu khalqullah wal amru na'am al-Qur'an. Wa qala Umar radhiyallahu anhuma. Wa qala Umar radhiyallahu anhu al-Qur'an kalamullah. Fala tasrifuhu ala ara'ikum. Al-Quran itu adalah kalamullah, maka jangan palingkan Al-Quran itu na'am atas apa pemikiran-pemikiran kalian. Maksudnya apa? Ya, Al-Quran kalamullah. Jangan kalian apa palingkan maknanya dengan pemikiran-pemikiran kalian, tapi hendaknya pemikiran kalian itu yang mengikuti kalamullah yang azza wajalla. Wa qala Malik Al-Qur'anu kalamullah. Dan Imam Malik mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah. Sebagai faedah antum perhatikan catatan kaki nomor 4. Malik ibn Anas ibn Amir ibn Amr Al-Asbuhi Abu Abdullah Al-Madani Al-Faqih Imam Daril Hijrah. Imam Daril Hijrah. Kenapa digelari demikian? Indah ya Ridwan. Imam Daril Hijrah. Darul Hijrah itu mana? Madinah. Kenapa? Beliau Imam Ahlil Madinah. Ra'sul Mut'inina wa kabirul Mutbitin. Ya. Tayyib, kepalanya orang-orang yang mutqin dan pembesarnya orang-orang yang sabit, yang kokoh. Kokoh dari di atas sunnah, kokoh di atas apa? Ilmu kan gitu. Hatta qala al-Bukhari ashahul asanid kullah, ashahul asanid kulliha Malik An-Nafi' an Ibnu Umar. Sampai-sampai Imam Bukhari mengatakan sanad-sanad yang paling sahih secara keseluruhan adalah na'am sanad ini, Malik An-Nafi' an Ibnu Umar. Ini ashahul asanid indal Bukhari. Jadi menurut Imam Bukhari sanad yang paling sahih rangkaian ini akan itu. Malik An-Nafi' an Ibnu Umar. Beliau menegaskan Al-Quran kalamullah. Dan perhatikan mereka na'am dari para salaf sebelum Imam Ahmad ikhwanifillah, sebelum fitnah itu, yang mereka mencukupkan diri dengan apa? Dengan lafaz tersebut, Al-Quran kalamullah. Karena memang apa? Belum ada kebutuhan. Dan manusia saat itu masih di atas al-haq. Mereka meyakini bahwasanya kalamullah ya sifat di antara sifat-sifat Allah, bukan makhluk. Na'am. Wa yastabdi'u qawla man yaqul al-Qur'anu makhluk, qala Malik yuja'u darban wa yuhbasu hatta yamut. Dan beliau betul-betul na'am merasa ngeri dan kaget terhadap apa suatu perkataan orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Imam Malik mengatakan yuja'u darban, artinya orang yang seperti ini apa dipukul dengan pukulan yang menyakitkan. Dan apa yuhbas hatta yamut, dia ditahan di penjara sampai mati. Ini hukuman dan fatwa dari Imam Malik rahimahullah ta'ala bagi orang-orang yang meyakini bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Wa qala Syafi'i rahimahullah Al-Quranu kalamullah ghairu makhlukin wa man qala makhlukun fahuwa kafir. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Siapa saja mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Dan Imam Asy-Syafi'i, nama beliau Muhammad Ibn Idris Ibn Al-Abbas Ibn Uthman Ibn Syafi' Ibn Sa'im Ibn Ubaid Ibn Abdi Yazid Ibn Hashim Ibn Al-Muttalib Al-Muttalibi Abu Abdullah Asy-Syafi'i Al-Makki Nazir Misr. Makanya nah beliau memiliki apa dua pendapat biasanya ikhwan fillah, qaul qadim dan qaul jadid. Pendapat dulu yang lama dan yang baru setelah beliau tinggal di Mesir. Ra'su tabaqati tafsi'ah wa huwa al-mujaddid li amriddin ala ra'sil mi'atain. Nah, disebutkan para imam ini, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, karena memang enam umat ikhwan fillah mengakui tentang apa keimamahan mereka. Ada pun kelanjutan pembahasan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naktabi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.